arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhannas sawa wa kuntum qauman bura wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Qala Syekh rahimahullah dalam ayat ini ya gumu ta'ala al mutakhallifin an rasulihi fil jihad fi sabilihi. Allah mencela orang-orang yang tertinggal dari rasulnya dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal a'rab, ini dari kalangan orang-orang a'rab, badu, orang-orang yang tinggal di dusun, orang-orang yang mereka kurang berpendidikan. Alladzina dha'afa imanuhum, yang iman mereka itu lemah. Wa kana fi qulubihim marad, bahkan di dalam hati mereka itu ada penyakit. Dan mereka dikatakan oleh Allah ajdaru an la ya'lama hudud ma anzalallah. Mereka orang-orang yang sangat pantas, ini orang-orang A'rab ini, orang-orang kampung, orang-orang yang jauh dari artinya kota, dusun, pedalaman. Ini lebih pantas mereka itu untuk tidak tahu tentang batas-batas hukum Allah, tentang ilmu. Ini kurang beradab, ini kasar. Wa kana fi qulubihim marad, dan di dalam hati mereka ada penyakit dan lebih parah. Kalaupun misalnya di kalangan orang kota ada penyakit-penyakit, mereka juga sedih. Wa su'udzanni billahi ta'ala, dan buruk sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buruk sangka itu banyak, nanti disebutkan juga oleh Allah di sini. Salah satu sikap buruk sangka mereka itu, mereka mengira bahwa Allah tidak, para Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang berangkat ke Mekah itu tidak akan pernah kembali lagi. Dan juga mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membela agamanya seperti yang lalu, tidak akan menolong nabinya, tidak akan memuliakan Islam dan muslimin. Qala wa annahum sayatadiruna bi anna amwalahum wa ahlihim syaghalathum anil khuruj fil jihad, dan mereka nantinya akan memberikan uzur kepada Rasulullah, memberikan alasan kenapa mereka tidak keluar, yaitu bahwa harta dan keluarga mereka membuat mereka sibuk sehingga tidak bisa keluar berangkat jihad di jalan Allah. Wa annahum talabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yastaghfira lahum, lalu mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Qala Allah Ta'ala yaquluna bi asihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengucapkan di lisan-lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Memintakan ampunan ini artinya datang kepada Rasulullah memintakan ampunan ini bukan didorong karena mereka bertobat, mereka merasa menyesal, mereka merasa salah, tidak. Qala fa inna talabahum al-istighfar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, permintaan mereka yakni kepada Rasulullah agar memintakan ampun untuk mereka kepada Allah, ya dulu ala nadamihim, ini seakan-akan menunjukkan apa? Menunjukkan mereka menyesal. Ucapan mereka mintakan ampun ya Rasulullah untuk kami kepada Allah. Seakan-akan mereka menyesal wa iqrarihim ala anfusihim biddan, dan mengakui bahwa diri mereka berbuat dosa. Wa annahum takhallufan yahtaju ila taubatin wastighfar, dan untuk menunjukkan kepada Rasulullah dan kaum mukminin bahwa mereka tertinggal itu karena tertinggal dalam bentuk yakni tertinggal yang butuh kepada taubat dan istighfar sehingga mereka datang kepada Rasulullah. Falau kana hadza alladhi fi qulubihim lakana istighfaru Rasul sallallahu alaihi wasallam nafi'an lahum. Kalau memang itu yang ada di dalam hati, artinya ucapan mereka datang kepada Rasulullah bahwa kami disibukkan oleh harta dan jihad dan keluarga sehingga tidak bisa ikut bersama engkau wahai Rasulullah, kemudian mintakanlah ampunan untuk kami. Kalau memang itu muncul dari hati mereka, ada di dalam hati mereka penyesalan yang mengakui bersalah, tentu istighfar Rasulullah SAW itu bermanfaat bagi mereka. dari sini juga yang sering kita sebutkan dalam berbagai pertemuan pernyataan para ulama. Ya, istighfar yang bermanfaat itu bukan sekedar istighfar. Makanya dikatakan oleh mereka para ulama bahwa istighfar kita itu masih butuh istighfar lagi. Karena kita mungkin mulut kita mengucapkan istighfar, tapi perasaan kita, hati kita tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Dan merayu perbuatan yang kita lakukan itu bukan dosa, sehingga istighfar itu cuma di bibir. Seperti orang-orang munafik ini yang bapak buruk sangka kepada Allah dan Rasulnya, bahwa Rasulullah tidak akan pernah kembali, bahwa mereka yang tertinggal dari jihad kemudian minta kepada Rasulullah diminta diampunkan. Ini pernyataan ini dinyatakan oleh Allah seperti itu, bahwa ucapan mereka istighfar itu adalah apa intinya ini di lisan, sedangkan di hati mereka tidak ada rasa sesal. Lakana istighfar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kana hadzal ladzi fi qulubihim, kalau inilah yang ada dalam hati mereka, yakni penyesalan, kemudian mereka datang meminta ampun yakni kepada Allah, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta supaya dimintakan ampunan, didoakan oleh Rasulullah, tentu istighfar Rasul sallallahu alaihi wasallam nafian lahum, li'annahum qad tabu wa anabu, karena mereka tobat dan kembali taat. Walakin alladhi fi qulubihim annahum innama takhallafu li'annahum dhannu billahi dhanna saw, akan tetapi yang ada di hati mereka bahwa mereka itu tertinggal, itu karena mereka menyangka bahwa Allah, dengan sangkaan yang buruk, bahwa mereka yakin bahwa Rasulullah dan para sahabatnya tidak akan kembali. Nah, berarti berbeda apa yang ada di dalam hati mereka dengan apa yang di lisan mereka. Ini khusus memang mungkin para orang-orang munafik, tapi berlaku untuk orang-orang yang mereka itu istighfar, masya Allah, istighfar lisannya, tetapi tidak ada merasa salah dan merasa mengaku telah merasa berbuat dosa atau menyesal dari perbuatan yang dia lakukan. Ini katakan para ulama, ini istighfar yang seperti ini seperti istihza kepada Allah. Ya, istihza kepada Allah. Qala fadhannu alla yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Ini merasakan mereka itu bahwa Rasulullah dan para sahabatnya tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Ai innahum sayuqtalun wa yustasalun. Nah, bahwa mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pasti akan dibunuh dan akan dibinasakan sama sekali secara keseluruhan. Wa lam yazal hadzal dhann yuzayyinu fi qulubihim wa yatma'innuna ilaihi. Dan sangkaan tersebut, ini bangkitan, ini dugaan mereka dan perkiraan mereka ataupun keyakinan mereka seperti ini, nah, terus dihiasi, dibisikkan oleh syaitan, menjadikan dalam hati mereka itu menjadi semacamnya ini apa? Menjadi keyakinan yang baik. Mereka memandangnya baik, menganggap indah keyakinan ini apa? Sangkaan tersebut, dan bahkan yatma'innuna ilaihi. Mereka merasa tenang, merasa yakin. Nah, hatta istahkam, sampai perkara tersebut menjadi kokoh, kuat tertanam dalam hati mereka sangkaan tadi bahwa itu tidak akan mungkin, artinya para Rasulullah dan para sahabat tidak akan mungkin kembali lagi. Wa sababu dzalika amran, dan sebabnya ada dua disebutkan di sini oleh beliau. Ini berdasarkan firman Allah, ahaduhuma annahum kanu qauman bura, bahwa mereka adalah qauman bura, ay halka, orang yang binasa, orang yang celaka. La khaira fihim, tidak ada kebaikannya pada diri mereka. Walau kana fihim khair, kalau memang ada kebaikan di dalam diri mereka, lam yakun hadza fi qulubihim, niscaya itu tidak akan pernah ada di dalam hati mereka, penyakit seperti ini ataupun yang lainnya. Asani yang kedua, dhafu imanihim wa yaqinihim, lemahnya iman dan keyakinan mereka, biwa'dillah, kepada janji Allah. Wa nasnab wa nasri dinihi, bahwa Allah akan membela menolong agamanya. Wa ilahi kalimatihi, bahwa Allah akan memuliakan, meninggikan kalimatnya. Wa lihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, maka siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga muncul kalimat ini, pernyataan-pernyataan ataupun sangkaan-sangkaan tadi, nah, fa innahu kafir, maka dia adalah orang yang kafir, mustahiqun lil adzab, berhak untuk mendapatkan hukuman. Fa inna atadna lil kafirina sa'ira, dan kami sudah menyiapkan untuk orang-orang yang kafir itu api yang bernyala-nyala. Qala walillahi mulku samawati wal ard, dan hanya kepunyaan Allah, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dia memberi ampunan kepada siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ai huwa ta'ala al-munfarid bi milki as-samawat wal ard, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersendirian menguasai langit-langit dan bumi. Wa yatafassarrafu fihima, Allah berbuat pada keduanya, bima yasha'u min al-ahkami qadariyah, didani pada langit dan bumi itu dengan apa yang dia inginkan dari hukum-hukum yang sifatnya qadari, yang tidak mungkin bisa ada satupun yang menolak dan mengelak, tidak ada satupun yang luput dari hukum-hukum qadari Allah. Wal ahkamu syar'iyah, hukum-hukum syar'i itu juga menunjukkan kekuasaan Allah, karena dialah menjadi penguasa di langit dan di bumi, dia memberikan keputusan, ketetapan hukum-hukum syar'i pada keduanya. Wal ahkamu jazaiyah, dan juga hukum-hukum yang sifatnya balasan. Walihada zakara hukum al-jaza al-murattab ala al-ahkam syar'iyyah, oleh karena itu Allah menyebutkan pula di sini hukum yang sifatnya jazai, yang merupakan buah ataupun kelanjutan dari hukum-hukum syar'i. Faqala yaghfiru liman yasha, Allah memberi ampun kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa man qama bima amarahu Allah bi, ini orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ampunan itu adalah orang-orang yang menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini Allah, mereka yang mendapatkan, yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ampunan itu akan digiring oleh Allah untuk melakukan atau menjalankan sebab-sebab ampunan tersebut. Wa yu'adzibu man yasha mimman tahawana bi amrillah, yaitu dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki, yaitu dari orang, kalangan orang-orang yang memandang rendah atau meremehkan, ya tahawun, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ai wasfuhu al-lazim, ini sifat Allah yang lazim, yang selalu melekat. Alladzi la yanfaqu anhu al-maghfirah war rahmah. Sifat ini, dua sifat ini, maghfirah dan rahmah, itu sifat yang lazim, sifat yang tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah hilang. Wala yazalu fi jami'il awqat yaghfiru lil mudhnibin. Ini Allah selalu tidak pernah berhenti dalam setiap saat, setiap waktu memberikan ampunan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Wa yatajawazu 'anil khata'in, dan Allah memaafkan orang-orang yang selalu berbuat salah. Wa yataqabbalu taubatat ta'ibin, dan selalu menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Wa yanzilu khairahu al-mudammad al-midrar ana al-lail wan nahar, dan Allah turunkan selalu kebaikan-kebaikannya yang tercurah di setiap malamnya ini. Nah, ana al-lail wan nahar, penghujung malam dan siang. Nah, selalu Allah turunkan, yakni bahkan Allah membuka pintu taubatnya ini sampai matahari terbit dari barat, dan selalu menerima nama orang-orang yang bertaubat kepada Allah, bahkan sangat-sangat gembira dengan taubat mereka. Qala rahimahullah qauluhu sayaqulul mukhallafuna idzan qalabtum ila maghanima idzan talaqtum ila maghanima litaqulaha dharuna nattabi'ukum, orang-orang yang tertinggal itu akan berkata ketika kamu berangkat untuk mengambil, ini untuk mengambil ghanimah, biarkan kami ikut bersama kamu. Yuriduna yubaddilu kalamallah, mereka ingin merubah kalamullah. Qul liman, qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl, katakan kepada mereka, janganlah kamu mengikuti kami, jangan pernah mengikuti kami, demikianlah Allah telah berfirman sebelumnya. Fasayaquluna bal tahsudunana. Bahkan mereka orang-orang yang jahil ini, orang-orang yang lemah iman ini, orang-orang yang tertinggal ini akan mengatakan, bahkan kalian sebetulnya iri, kalian dengki kalau kami ikut dapat bagian dari ghanimah tersebut. Balkanu la yafqahuna illa qalila. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang tidak paham kecuali sedikit. Qala lamma dzakara ta'ala al-mukhallafina wa dhammahum. Setelah Allah menyebutkan orang-orang yang tertinggal ini dan mencela mereka, dzakara anna min uqubatihim. Allah sebutkan di antara hukuman buat mereka itu ad-dunyawi, ya, hukuman duniawi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, idzan talaqu ila ghanaima la qitala fiha liya'khudhuha, talabu minhum as-suhbah wal musyarakah wa yaquluna daruna nattabi'ukum. Mereka ini ketika Rasulullah dan para sahabatnya berangkat untuk mendapatkan ghanimah, ya, yang tidak ada perperangan padanya untuk mereka ambil, mereka ingin minta kepada para Rasulullah dan para sahabat untuk bisa menyertai dan bergabung dengan mereka. Wa yaqulun daruna nattabi'ukum, biarkan kami ikut bersama kamu. Yuridu nabi dzalika, mereka ingin dengan ucapan tersebut ayyubaddilu kalamallah haitsu hakama bi'uqubatihim, yakni mereka ingin merubah ketetapan Allah yang telah menetapkan hukuman buat mereka. Waqtisasi sahabah, dan mengkhususkan sahabat al-mu'minin yang beriman, bitilkal ghanaim, dengan ghanimah tersebut, syar'an wa qadaran, baik secara syar'i memang itu dijanjikan oleh Allah untuk mereka, juga qadari karena mereka yang ikut berperang, nah, ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan oleh Allah, bahkan disebutkan oleh ahli-ahli sejarah, setelah menjadi mereka yang 1500 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Hudaybiyah atau Na'am, ini dalam surah Hudaybiyah tersebut, Bay'atul Ridwan ini, mereka yang berhak mendapatkan ghanimah di Khaybar. Nah, itu diberikan untuk mereka. Qala qul lahum, katakan wahai Nabi kepada mereka, orang-orang yang tertinggal ini, lan tattabi'una, jangan kamu mengikuti kami. Kadzalikum qala Allah min qabl, innakum mahrumuna minha. Demikian Allah menetapkan, berfirman sebelum itu, bahwa sesungguhnya kamu terhalang, kamu diharamkan dari ghanimah tersebut. Bima jainaitum ala anfusikum, dengan kejahatan yang kalian lakukan terhadap diri kalian sendiri. Wa bima taraktumul qitala awwal marrah, dan karena kalian meninggalkan jihad pertama kali. Diajak pertama kali kalian lambat, kalian tidak mau, kalian bermalas-malasan, tertinggal. Nah, sekarang ketika ada penyening kesempatan demikian untuk mendapatkan ghanimah, kalian justru ingin ikut. Fasayaquluna, bahkan tapi mereka justru menjawab, mujibina lihadal kalam, menjawab pernyataan dari Rasul tadi yang Allah perintahkan untuk mengatakan pada mereka jangan ikut. Mereka mengatakan hadal kalam alladhi muni'u bihi anil khuruj, yang membuat mereka tercegah untuk keluar. Nam bal tahsudunana, mereka menjawab, yang menyebabkan mereka ini menjawab membantah. Ini padahal tadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan bahwa Allah telah berfirman yang demikian, kalian jangan ikut. Nah, tapi mereka justru menjawab bal tahsudunana, tapi kamu justru enam. Bahkan kalian itu yang kalian iri sebetulnya kepada kami. Ala ghanaim, terhadap ghanimah tersebut. Kalian iri karena kami akan mendapatkan juga ghanimah tersebut. Hada muntaha ilmihim. Inilah puncak ilmu mereka. Fi hadzal mawdi', pada tempat yang seperti ini. Wala fahimu rusdahum. Nah, kalau mereka memahami kecerdikan hatinya lurus mereka, ya, dan mendapatkan petunjuk. La alimu, kalau adalah akal mereka, kecerdikan mereka, ya, ilmu mereka, niscaya mereka akan tahu anna khirmanahum, bahwa terhalangnya mereka dari ghanimah tadi bisa dari isyanihim, tidak lain adalah karena dosa atau kemaksiatan yang mereka perbuat. Wa annal ma'asi, dan bahwa maksiat itu laha uqubat duniawiyah wa diniyah. Kemaksiatan-kemaksiatan itu sebetulnya sesungguhnya lah memang ada padanya hukuman. Yani orang yang artinya hukuman-hukuman yang akan ditimpakan kepada pelaku maksiat itu hukuman-hukuman duniawi, juga hukuman-hukuman diniyah, hukuman ukhrawi, hukuman had itu di dunia, ya, terhalang atau seperti ini mereka terhalang untuk mendapat ghanimah, itu hukuman-hukuman yang sifatnya duniawi. hukuman di ini ya, yang lain secara syar'i mungkin hukuman had, kemudian dan yang lebih berat lagi na'udzubillah neraka yang na'am kekal. Walihada qala, oleh karena itu Allah menyebutkan wal kanu la yafqahuna illa qalila, bahkan mereka ini orang-orang Arab ini tidak memahami kecuali sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Dan al-ibrah biumumi lafzi la bikhususi as-sabab. Ibrah yang kita ambil bukan dari kekhususan sebab, tapi keumuman lafadznya. Ya, celaan-celaan mereka yang meminta ampunan kepada Allah, terutama yang kepada Rasulullah, yang melalui Rasulullah minta istighfar dari Rasulullah, itu baru bermanfaat kalau memang betul-betul dibarengi dengan hati itu memang menyesali dan mengakui salah. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna. Subhanakallah.